Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan terkait dulu matannya yang sudah kita bahas kemarin, barakallahu fiik, dan yang akan kita bahas hari ini, tafadhal. Naam, tafadhal. Ya, terus berikutnya. Naam, barakallahu fi, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Qala al-muallif wa sabahullah abun akhun hamun kadhaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhir ahsanu. Qala asy-syarih Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, kata beliau, qaluhu abun akhun hamun kadhaka ay abun wa akhun wa hamun. Jadi lafad-lafad ini abun akhun hamun bi hadfi harfil atfi, dengan membuang huruf ataf. Paham ya? Dengan membuang huruf apa? Huruf ataf. Li daruratun nadzm, karena darurat syi'riyah. Jadi enggak ada huruf atafnya. Abun wa akhun wa hamun enggak gitu. Tapi abun akhun hamun maksudnya abun wa akhun wa hamun. Wawu atafnya dibuang. Karena apa? Darurat syi'riyah. Mafhum? Darurat nadzm, pantun. Idan abun mutada'un. Secara i'rab ini berarti kan, jika demikian berarti abun adalah mutada' di situ. Akhun ma'tufun 'alaihi bi harfin mahdhuf. Akhun ma'tuf kepada abun dengan huruf yang dibuang. Wa hamun kadzalik. Dan lafaz ham juga seperti itu. Ma'tufun 'alaihi, ma'tuf kepada ab bi harfin mahdhuf, dengan huruf yang dibuang. Wa kadzaka, ucapan kadzaka khabar mutada', dia khabar mutada'. Jadi abun itu mutada'nya, khabarnya kadzaka. Mafhum misal? Nah, berikutnya. Qalu hamun alhamu, apa itu alhamu? Naam, alhamu qaribuz zauj, ya, yaitu kerabatnya suami. Jadi kalau kerabatnya suami dinisbahkan istri namanya ipar, ngartikannya gitu. Jadi hamun itu adalah ipar. Mafhum insyaallah, Abdurrahman. Jadi hamun adalah ipar. Paham ya? Bisa ipar untuk laki-laki, bisa ipar untuk perempuan. Tinggal domirnya, hamuki atau hamuka. Kalau hamuki berarti iparmu, hamuki iparmu, maksudnya kita ngomong ke istri, hamuki berarti iparmu, jadi saudara kita. Saudara kita untuk istri kita kan ipar. Paham? Kalau antum ngomong hamuka, hamuka berarti saudarinya istri. Bisa dipahami soalnya ya? Sama-sama ipar. Kita lihat. Wa qasailan nabiyyu sallallahu an khulwatil hamwi bi zawjati qaribih. Dan sungguh suatu ketika Rasulullah pernah ditanya tentang berduaannya khulwah, ipar dengan istri kerabatnya. Jadi berduaan ipar dengan istri kerabatnya. Paham ya? Nah, maksudnya apa maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Ipar berduaan dengan apa? Istri suaminya. Begitu maksudnya. Paham ya? Istri suaminya. Istri suaminya, suami perempuan tersebut. Istri suami naam. Paham ya? Jadi berduaan ipar dengan istri suami perempuan tersebut. Faham belum? Hadisnya Usamah bin Zaid itu kan? Atau hadisnya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir muttafaq alaih. Iyaka wa dukhula ala nisa. Faqala rajul minal ansar ya Rasulullah. Afaratul hamwa. Qala alhamu al maut. Hati-hati kamu. Jauhilah masuk kepada para wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ada salah seorang ansar bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu adalah ipar? Kemudian Rasulullah faqal alhamu al-maut, ini jawabannya. Ipar itu adalah benar-benar kematian. Bentuknya apa khabarnya? Ma'rifah. Seharusnya khabar ma'rifah atau nakirah seharusnya, Abdullah? Abdullah, khabar seharusnya nakirah atau ma'rifah? nakirah. Di sini datang ma'rifah, berarti menunjukkan penekanan. Al-hasrul ikhtisas. Jadi ipar itu benar-benar kematian, benar-benar fitnah itu loh. Karena banyak orang menganggap ipar itu saudara sendiri, sehingga mereka berduaan, kadang boncengan, kadang ngobrol akrab, padahal bukan mahramnya. Faham ya? Jadi waktu itu Rasulullah tanya tentang apa? Khulwatul hammi bizaujati qaribi. Paham ya? Yaitu waktu itu Rasulullah tanya tentang berduaannya, khulwah atau bercampur baurnya ipar dengan apa? Dengan istri suaminya. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau terjemahannya istri kerabatnya gitu, maksudnya paham ya, istri kerabatnya berarti kerabatnya itu ya saudara, saudaranya iparnya itu. Jadi paham enggak? Misalkan ana punya istri, saudara ana ipar untuk istri ana kan? Nah itu. Berarti otomatis kan istri kerabatnya, kerabat laki-laki ipar itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Intinya gitu, intinya ipar. Waqila qaribuz zaujah, wa na'am. Ada yang mengatakan bahwasannya ipar itu, hamu itu adalah qaribuz zaujah, yaitu kerabatnya istri. Berarti kalau kerabatnya istri berarti dinisbahkan apa berarti? Saudarinya istri. Paham ya? Nah, jadi kalau kita punya istri, istri punya saudari, itu ipar atau bukan bagi kita? Ipar. Nah, itu bagi kita mahram bukan? Bukan. Paham? Jadi bisa qaribuz zauj, bisa qaribuz zaujah. Jadi dua barakallahu fi dua arah ya. Kalau kita inginkan qaribuz zauj juga bisa, yaitu kerabatnya suami, berarti saudaranya suami, atau qaribuz zaujah, kerabatnya istri, berarti saudarinya istri. Bisa dipaham soal ini ya, Ihsan? Ya, nah, kita lanjutkan. Waqila qaribuz zaujah aidan yusamma bil hammi. Naam, sahih. Ada juga yang mengatakan kerabatnya istri atau saudarinya istri itu juga dinamakan dengan al-hammi, yaitu dinamakan dengan ipar. Fa akhu zaujil marah wal hammu. Maka saudara ya, suaminya wanita tersebut, saudara suaminya wanita tersebut adalah ipar. Wa 'alal qaul tsani, dan berdasarkan pendapat yang kedua, ukhtu zaujatir rajul, saudarinya istri lelaki tersebut adalah aidan hamun, ipar. Sudah paham ya? Berarti bisa digunakan untuk ini dan itu, tergantung domirnya, hamuki atau hamuka. Cuma masyhurnya hamuki. Ya enggak? Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhumalin. Seringnya domirnya apa? Domir mu'annas. Hamuki. Iparmu. Mahfum insyaAllah? Nah, karena itu nisbahnya ke wanita. Hamuki. Hamuki iparmu adalah fitnah. Paham ya? Hamuki berarti laki-laki, ya, saudara suami tersebut untuk istri, fitnah. Bisa dipahami? Abdurrahman. Nah, berikutnya. Qalu kadzaka ai kalladzi dzukir, seperti yang disebutkan kadzaka, ya, seperti yang disebutkan abun akhun hamun kadzaka, seperti yang disebutkan wal musyara ilaihi wa dzu wa fu. Jadi syaratkan di sinilah dzu dan fu. Fahiya turfa bil wawi, maka dirafa dan wawu, wa tunsab bil alif, dinasab dengan alif, wa tudar bil ya, dijar dengan ya, tapi ala sabili an niyabah niyabatan al dhammah. Kalau wawu, kalau alif niyabatan al fathah, kalau ya niyabatan al kasrah. Fa fasala tsani anil awal, maka beliau memisahkan, fasal memisahkan ya, maka beliau memisahkan yang kedua dari yang pertama, itu dipisahkan beliau. Faham? Kenapa dzufu disendirikan, kemudian baru dipisahkan abun akhun hamun sendiri? Dipisah enggak berarti ini? Dipisah enggak, teman-teman? Dipisah. Kalau enggak dipisah digabung. Digabung semua abu ka akhu ka hamu ki fu ka dzu ma alif satu itu. Tapi ini dipisah. Fu sama dzu sudah kita selesaikan. Baru sekarang penyebutan abun akhun hamun. Wa wajhu dzalik, dan sisi nah barakallahu fi, kenapa kok dipisah? Anna fi dzu wa fil fam syartan la yusratu fi ma ba'dahuma. Lihat ini. Dikarenakan untuk dzu dan fam ini ada syarat yang tidak disyaratkan kepada selain keduanya. Mafhum? Untuk abun, akhun, hamun enggak ada syarat harus apa? Harus mana sahib. Enggak ada kan? Enggak ada. Kemudian untuk abun, akhun, hamun enggak ada syarat harus kosong dari mim. Mafhum? Seperti itu. Sehingga disendirikan. Fa syartul khasu bidzu. Maka syarat yang khusus untuk dzu antakuna bi makna sahib. Paham ya? Sehingga antum nanti untuk memahami ini penting. Kenapa antum harus tahu maknanya sahib ini? Karena kaitannya dzu ini nakirah atau ma'rifah. Dzu ini nakirah atau ma'rifah? Kalau antum bilang ma'rifah nakirah, tandanya apa? Nah, ternyata dzu ini mau waqi'un mauqi'an maqad dzukira. Dia itu menempati tempatnya isim yang kemasukan al. Zu ini menepati isim yang bisa kemasukan al, ya kan? Nah, sebagai nama pantun yang akan kita lawatin nanti dengan semakna, nah, nukilkan dulu. Nakiratun makubila al muasiro, awakiun mauki'a maqadzukira. Nakirah itu adalah yang menerima al li ta'rif, atau isim yang menepati tempatnya isim yang menerima alif. Zu isim bukan? Isim. Menempati tempatnya isim yang menerima alif itu sahib. Sahibun as-sahibu. Sehingga zu nakirah. Bisa dipahami? Mahfumat Abdullah. Kita lihat dulu kan? Nah, itu pentingnya memahami anak zu itu sahib. Karena zu ada dua. Zu mausulah sama zu ini. Ya, termasuk daripada al-asma as-sittah atau al-asma al-khamsah. Wabifu dan syarat nufu antakhluwa minha al-mim. Syarat dari fu, untuk fu syaratnya apa? Hendaknya dia itu kosong dari mim. Walihada fassalahuma. Oleh karena ini beliau memisahkan keduanya. Amma ba'dahuma. Dari yang setelah keduanya. Likhtisasihima bihada syarti. Karena kekhususan keduanya dengan syarat ini. Wahadil asma'u yu'abbar anha bil asma'il khamsah. Dan isim-isim ini diungkapkan dengan al-asma'il khamsah. Paham ya? Wabil asma'il sittah. Dan diungkapkan dengan isim-isim yang enam. Ada yang mengatakan isim-isim yang lima. Ada yang mengatakan isim-isim yang enam. Binaan. Itu semuanya dibangun ala anna hanu. Dibangun di atas pendapat bahwasanya hanu minha. Termasuk di antaranya. Wa illa kalau tidak dianggap berapa? Lima saja. Al-asma'il khamsah. Karena dianggap maka enam. Al-asma'il sittah. Mafhum. Pertanyaannya, kenapa ungkapan ini boleh kita ungkapkan akhuk, ya? Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhumalin adalah al-asmaul khamsah. Kenapa? Kenapa ketika fi'il yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alun, taf'alina kita enggak boleh atau kurang tepat kalau dikatakan al-af'alul khamsah? Kenapa kira-kira? Nah, kita lewati dulu kan? Karena untuk fi'il yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alun taf'alina itu laysat af'alan bi'ayaniha. Dia itu bukan secara zatnya lima itu tok fi'ilnya itu loh. Wa innama hiya ibaratun lil amsilah. Tapi dia hanya contoh-contoh saja. Untuk fi'il-fi'il yang lima itu contoh saja. Bukan fi'il secara zatnya lima itu tok itu loh. Mafhum? Bahkan semua fi'il mudhari' yang bentuknya mirip masuk dalam yaf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Beda dengan ini. Kalau ini al-asmaul khamsah ini memang isimnya itu enggak boleh bikin sendiri. Boleh enggak Abdurrahman itu bikin qolamuka itu? Baituka enggak boleh, cuma lima ini aja. Makanya penyebutannya al-asmaul khamsah li'annaha asma bi ayaniha. Dikarenakan dia adalah isim serat zatnya. Nah, itu biar kamu enggak bingung. Karena udah kita lewati kan ungkapan yang tepat untuk yang fi'il itu kan al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima. Kita lihat kata beliau, fa in qulna innaha minha. Jika kita katakan hanu termasuk al-asma'il khamsah, fahiyya sittatun, berarti jumlahnya enam. Menjadi al-asma' sittah. Mulai di kitab apa ini kita bahas? Mutamimah. Kotor nada sudah kita lewati juga. Mutamimah sudah mendahului. Wa in qulna, jika kita katakan la fahiyya khamsatun. Jika kita katakan bukan. Hanu bukan termasuk yang lima tersebut. Maka nah, jumlahnya tetap lima. Wa ibnu Malik rahimahu ta'ala dhakara sittata asma'. Ibnu Malik menyebutkan ada enam isim, lakinnahu fasalahanu anha lima saya tabayyan. Akan tapi beliau misahkan han dari yang lima tersebut dikarenakan apa yang akan beliau jelaskan. Mahum? Naam. Kita lihat qauluhu hanu minal asma'i sittah, hanu termasuk asma'i sittah. Fayaqulun, mereka mengatakan innaha kinayatun an kulli syai'in yustakbah dzikruhu, ya kan? Kemarin sudah ana sebutkan secara globalnya. Ibaratun amma yustakbah bihi dzikruhu. Suatu ungkapan tentang sesuatu yang kalau disebutkan dianggap jelek atau saru. Tahu saru Abdurrahman? Ayo, dianggap tidak pantas gitu loh ya. Nah, lihat ini. Inna kinayatun, bahwasanya han itu adalah kinayah, suatu ungkapan, kinayah. Suatu ungkapan, na barakallahu fiik, tentang atau kinayah itu bisa ungkapan sindiran sama. Ya, suatu ungkapan tentang segala sesuatu yang yustakbah dzikruhu, yang penyebutannya itu dianggap apa? Dianggap jelek atau saru, tidak pantas, kemaluan itu kan saru. Fahiya kinayatun anil farji, ya kan? Bahwasanya han itu adalah suatu kinayah ungkapan tentang apa? Farj, tentang kemaluan. Wa minhu qaulun Nabi SAW, di antaranya ada perkataan Rasulullah SAW, man ta'azza bi azail jahiliyyati fa'idhuhu bihani abihi wala taqnu. Ini ada yang ngartikan surat dohirnya. Ada yang artikan dengan makna-makna yang lain, tapi maknanya sama-sama kalau dimaknakan itu sesuatu yang enggak enak, enggak bagus diungkapkan untuk Tuhan itu. Artinya man ta'azza, barang siapa yang berbangga-bangga dengan barakallahu fi kebanggaan jahiliyah, mungkin dengan panggilan fulan bin fulan, bangga dengan garis keturunannya atau yang semisalnya, fa'idhu, maka perintahkan dia untuk menggigit. Paham ya? Nah, perintahkan dia untuk menggigit apa bihani abi, untuk menggigit kemaluan bapaknya. Itu kalau itu terjemahkan secara lafaz. Tapi kalau terjemahkan secara makna, bahwasanya perintahkan dia untuk apa? Menahan. Menahan diri, jangan bangga dengan seruan jahiliyah. Paham ya? Wala taknu, sampai dia terang-terangan. Paham maksudnya? Dan jangan dikinayakan sampai dia terang-terangan. Enggak usah pakai kinayah lagi. Karena apa? Karena di sini barakallahu fiik, han sini maknanya jelek. Ungkapan sesuatu yang enggak enak didengar, sesuatu yang dianggap jelek penyebutannya. Au kinayatun 'anil ghaid, atau bahkan ada yang mengatakan itu ungkapan tentang ghaid, apa ghaid, kotoran manusia. Au kinayatun 'anil baul, ada yang juga mengatakan itu ungkapan tentang apa? Air kencing, baul. Au 'anil aib, atau itu ungkapan tentang suatu aib cacat. Nah, ini yang aib ini kayak lebih umum. Paham ya? Intinya kita lihat sini, wa minhu qaulu 'Ali radhiyallahu anhu haina balaghahu 'an Ibn 'Abbas ma balaghahu. Di antaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib ketika sampai kepada beliau dari Ibn Abbas apa yang telah sampai kepada beliau, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib membunuh siapa? Orang-orang yang mengatakan beliau sebagai ilah, itu pasukannya siapa itu? Abdullah bin Sabah al-Yahudi ya, yang beliau bakar. Akhirnya Ibn Abbas enggak terima. Enggak terima dalam artian enggak terima sesuai dengan keputusannya Ali. Pengennya Abdullah bin Abbas, nah barakallahu fiik, itu tidak dibakar tapi dibunuh dengan cara membunuhnya apa? Seperti orang-orang murtadin. Paham ya, seperti itu. Kita lihat. Faqala radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib mengatakan, wah itu artinya wah itu. Ya, ungkapan yang itu enggak, ungkapan yang istilahnya apa ya? Ungkapan ya terjemahnya wah gitu. Ya kalau ada terjemahan yang lain apa Abu Asim? Wah. Ada terjemahan lain enggak? Wah. Alana ngecek di terjemahannya itu tulisannya wah gitu. Intinya itu wah, kamu tuh enggak tahu gitu loh. Paham ya? Karena ini waktu itu Ibn Abbas protes itu. Ibn Abbas enggak setuju dengan hukum yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib karena bakar itu loh. Sedangkan Allah Ta'ala tidak mengadab dengan api ya kecuali Allah Ta'ala itu loh. Tidak boleh seorang pun mengadab dengan api kecuali Allah Ta'ala itu. La yu'adzib an-nar illa rabbun naran itu. Nah, nanti kita lihat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wah, Ibnu Ummul Fadl." Putranya Ummul Fadl itu Ibn Abbas maksudnya. Paham ya? Innahu la ghawasun 'alal hanat. Sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang apa? Yang orang-orang yang suka menyelam, gawas menyelam, menyelam pada apa? Aib catat orang lain. Ya, seperti itu. Nah, yakni al-aib. Paham ya? Jadi perbuatan mereka itu barakallahu fiik, bisa dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang telah menyelam dalam apa? Dalam suatu aib, suatu nah barakallahu fiik, celaan atau tercaan karena menganggap Ali bin Abi Thalib Allah. Ya Ali antallahu haqqan katanya. Allah musta'an. Wadhalika anna Rafidhah ja'u li Ali bin Abi Thalib, yang demikian itu waktu itu karena Syiah Rafidhah datang kepada Ali bin Abi Thalib, wa qalu lahu, kemudian mereka Syiah Rafidhah ini berkata kepada Ali bin Abi Thalib, antallahu, kamu adalah benar-benar Allah. Antallahu haqqan. Oh, riwayatnya seperti itu ya, ada lafaz haqqan. Wa hum la yaqsuduna hubba Ali. Mereka sebenarnya enggak menginginkan cinta Ali, bal yaqsuduna idlala bani Adam. Bahkan mereka menginginkan apa? Naam, kesesatan dari Adam. Makanya mereka digelari orang-orang yang ghawas, yaitu menyelam. Menyelam ke dalam, menyelam dalam lembah penghinaan atau aib cacat, sesuatu yang tidak bagus. Paham ya? Seperti itu. Idlalah hadil ummah, ingin menyesatkan umat ini. Lita ko afisir, agar terjatuh dalam kesyirikan. Kan mengangkat derajatnya, mengangkat derajat Ali di luar apa kedudukannya, di atas kedudukannya. Beliau kan nam sebatas manusia dan diberi keutamaan karena sahabat, diangkat menjadi Allah gitu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fa amara radhiyallahu anhu bil akhadith fa khuddat. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar membuat khandak, parit-parit, dibikinlah parit tersebut. Summa amara bi hatabin fa muni'at hataba. Kemudian beliau perintahkan untuk apa? Untuk mendatangkan kayu bakar, dipenuhilah parit tersebut dengan kayu bakar. Summa amara bi iqadiha fa uqat. Kemudian beliau perintahkan untuk membakar kayu bakar tadi itu, maka dinyalakanlah apinya, dibakar maksudnya. Summa amara bi ilqaihim fi hadin nar. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar mencapakkan mereka-mereka ini, Syiah yang ekstrim ini yang mengangkat Ali bin Abi Thalib di atas nam kedudukannya barakallahu fiik, di apa diperintahkan agar mereka dicampakkan masuk dalam api tersebut. Nam ahraqahum bin nar, beliau membakar mereka dengan api. Wa dzalika li'idami bid'atihim, yang demikian itu beliau lakukan karena apa? Betapa dahsyatnya, agungnya, besarnya bid'ah mereka. Walayyadu billah. Li'annaha diddu ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamaman. Dikarenakan Syiah tersebut, Syiah Rafidhah tersebut, nah barakallahu fiik, nah berlawanan, berseberangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamaman. Dalam artinya benar-benar menyelisih, benar-benar berlawanan. Fabelong adalah Ibn Abbas. Kabar tersebut sampai kepada Abdullah Ibn Abbas. Fakola, kemudian Ibn Abbas mengatakan, laukun tu ana lam uharikhum ini. Kalau seandainya waktu itu aku yang menghukum, aku enggak akan bakar mereka. Lianna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kawal, dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, la tu'adzibu bi'adzabillah. Dalam riwayat, la tu'adzibun nar illa rabbun, la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Artinya sama. Kalau ini lafaznya jamak, la tu'adzibu bi'adzabillah, jangan kalian mengadab dengan adab Allah, yang api maksudnya. Faham ya? Naam. Wa la qataltuhum kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Sungguh aku akan bunuh mereka sebagaimana yang Rasulullah ucapkan bahwasanya barang siapa yang mengubah agamanya murtad maksudnya, faqtuluh, bunuhlah dia. Faham ya? Nah, barakallahu fiik, bunuhlah orang tersebut. Tapi tidak dengan cara dibakar. Wa fi riwayatin fabalagha dzalika aliyan, dalam riwayat yang lain sampai kabar tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, faqal wa ibni ummi mil fadl innahu laghawasun lil hanat, yakni alal aib. Paham ya? Nah, maksudnya orang-orang tersebut sudah terlanjur terlalu dalam menyelam pada suatu apa? Suatu cacat, suatu perkara yang tidak bagus, yang berlebihan, ekstrim, yaitu menyanjung dan bahkan apa? Nah, mengangkat derajatnya Ali bin Abi Thalib melebihi kadarnya. Wal aib la syakka annahu mimma yastakbah dzikruhu, ya kan? Sesuatu yang cacat, yang aib itu tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang tidak dianggap bagus penyebutannya. Mafhum soal ini ya? Naam. Wa ala hadhihi al-lughah ma hiya lughatul itsmam, dan berdasarkan bahasa ini yaitu bahasa itsmam yang kita lewati kemarin, ada berapa bahasa istilah kemarin untuk asmaul khamsah ini? 3 bahasa. Itsmam, qasr, naqs. Mafhum? Itsmam itu yang di-i'rab dengan apa? Huruf-huruf itu. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Kalau qasr itu yang di-i'rab dengan harakat muqaddarah seperti isim maksur. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Mafhum? Kalau naqs itu yang dibuang huruf-hurufnya itu. Dibuang wawunya, alifnya, ya'nya. Seperti apa isim mufrad? Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Mafhum? Mafhum, teman-teman? Nah, kita jelaskan kalau sudah paham, insyaallah mudah. Wa 'ala hadhihi al-lughah, dan berdasarkan kalau seandainya han ini kita pakai dengan bahasa ini itu lughatul itsmam, naqul, maka kita katakan hadha hanu zaidin wa ra'aitu hana zaidin wa nadartu ila hani zaidin. Ini kalau hanu adalah kemaluan para sebagian para surah, mereka apa barakallahu fi mengganti contoh-contoh yang bagus namanya. Nah, barakallahu fi. Naam. Yaitu mengenai ra'aitu sama nadartu. Paham ya? Dan mereka ganti dengan ustur hanak, biasanya itu ustur hanaka, nama ya, nama seperti itu. Wala ta'bas bihanika, diganti wala ta'bas dengan bermain-main, nama ya, ustur tutupilah, nama ya. Nah, kalau ini kan hada hanu zaid, dan ini adalah kemaluan zaid. Aku melihat kemaluan zaid, aku melihat kepada kemaluan zaid. Kalau tidak tepat, nama ya. Sebagian surah mereka mengganti dengan ustur hanaka, nama ya, nama ustur hanaka. Kemudian yang untuk yang ilah wala ta'bas bihanika. Paham ya? Itu pengganti yang bagus biar tidak terlalu saru. Paham ya? Nah. Mafhum ya, San? Nah, berikutnya. Qanuhu wa naqsu bi hadzal akhiri ahsanu, al akhir huwa han. Dan lughah naqs untuk yang terakhir ini yaitu han itu lebih bagus. Jadi yang paling bagus yang paling nan afsah barakallahu fik itu han itu adalah apa? Adalah dengan bahasa naqs, berarti dibuang huruf-hurufnya. Hanu itu. Wa makna naqs an tu'ribahu bi harakatin dhahirah ala akhirih. Makna naqs adalah engkau meng-i'rab lafaz tersebut dengan harakat dhahirah di atas akhirannya. Fataqul hadha hanuk wastanib hanak wa tafakkar fi hanik. Ini kalau maknanya bukan kemaluan masih mending. Maksudnya itu aib maknanya. Jadi hadha hanuk ini adalah aibmu. Wastanib an hanak, hindarilah, jauhilah aibmu. Wa tafakkar, dan pikirkan kembali fihanik tentang apa terhadap aibmu. Itu malah lebih cocok lah gitu lah. Kamu biasanya kalau kemaluan jadi kondisikan contohnya. Wa taqul hadza hanu zaidin wa ra'aytu hana zaidin wa nadartu ila hani zaidin. Ini namanya nukah apa? Nakes. Jadi artikan aib gitu aja. Wa minhu kama taqaddam fil hadis fa'idduhu bihani abi. Nah, di antaranya sebagaimana yang kita lewati dalam hadis, maka perintahkan dia untuk menahan barakallahu fik aib tersebut, barakallahu fik dibangga-banggakan. Karena berbangga-bangga dengan apa? Dengan kebanggaan jahiliyah itu biasanya ngejek dari keturunan atau semisalnya meremehkan, paham ya? Nah, itu kalau diartikan secara makna ya. Kalau diartikan secara barakallahu fik lafaz, biasanya ada yang mengartikan itu, maka perintahkanlah dia untuk menggigit kemaluan bapaknya. Karena termasuk aib gitu loh. Berbangga-bangga dengan apa? Seruan jahiliyah. Fatoriba bil harakatiz zahirah, maka diirab dengan harakat yang nampak. Wa hadza huwal ahsan. Ini yang terbaik. Wa idza kana hadza huwal ahsan, dan apabila ini yang terbaik, fal ahsan an nukhrijahu minal asma' sittah. Berarti kalau gitu lebih baiknya lagi kalau kita keluarkan dari apa? Kalau kita keluarkan dari asma' sittah, wa taqulun asma' khamsah, maka menjadilah isim-isim tersebut cuma 5 saja. Kama huwa ma'rufun inda Ibnu Ajurrum wa khairah, sebagaimana itu sudah ma'ruf di sisi Ibnu Ajurrum dan juga yang lainnya. Karena al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhadi yang ma'ruf dengan Ibnu Ajurrum, beliau berpendapat al-asma khamsah faqat. Paham ya? Isim-isim itu 5 saja yang itu. Paham ya? Jadi al-asma khamsah bukan al-asma sittah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.